mendekapnya dan kau jaga selalu. Namun cinta kau beri untukku dalam diam rindu. Takkan bisa sayang, takkan mudah sayang. Hati ini jawab rindu tanpa masih.